Apakah sebab dikatakan anak-anak, isteri, harta jadi sebagai aduul lakum, seteru? Ha? Tak faham lagi. Kata jadi seteru. Dia kata wanalahana la ayat. Dia bukan kata semua. Dia katalah Quran macam mana? Bukan semua harta jadi seteru kamu. Bukan semua harta tu jadi fitnah bagi kamu. Bukan semua apa tu anak isteri jadi seteru. Dah. Ni yang kita silap faham ni. Tengok dia mau tulis. Sebab. Apa sebab dikatakan anak-anak, isteri, harta-harta jadi sebagai aduul lakum. Ni yang tanya ni. Bekali yang nak mari daripada makna ayat ni. Ha, mana? Ayat Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, bahawasa setengah-setengah daripada isteri kamu tu, inna min, dia panggil min litab'i, setengah-setengah daripada isteri kamu tu musuh bagi kamu. Ha, apa, tak nampak lagi kata isteri setengah-setengah musuh bagi kamu. Nak tahu bini seorang lagi tak erti sangat ada bini mana tahu lalu. Ah, hak mungkin nak, hak tu kena, hak ni hak dak itu ke? Bila tahu lah bini lagi nampak selalu dah. Ah, hak tu musuh sungguh lah. Nak klik kan ni keru-keru-kerunya pukul atas kepala. Nyeperak juga. Siang gilek nun keru-keru hak tu dia lagi aku tu. Ha demo dua tu bob temu pak bau belaga bahuak tak nampak. Ha, nak tengok. Nampak selalu dah kata musuhmu. Baik, nak mati sekali. Baik, khabar nak seorang lagi. Geger tak ada apa. Kadang-kadang orang bakar celah tu pun nak tahu boleh dah. Bunyi tak sedap ni tok, dia memang duk bunyi kecek ni. Eh? Duk bunyi hari tu, duk bunyi sepuluh nak seorang lagi. Oh, klik tak klik tahu ke mananya pukul dah. Peruk. Ke mana ni hari ni ni? Tak itu ke? Kadang-kadang terubah lagi sutuk dia ni. Sutuk dia penama di pagar. Peruk duk pukul lagi. Tak tahu tak pukul apa. Ya khabar kata, ha, khabar tak ada bunyi nak sore lagi. Kita tak tahu ke mana. Hati boleh tahu lalu lah. Ambo tak reti hak tak royak molek dah. Itu kan. Inna min azwajikum, bahwasanya setengah-setengah daripada isteri kamu adalah musuh kamu. Ha, kadang-kadang setengah isterinya kenak tok lelaki. Ha. Itu kan. Ha, tu dia lah. Kenak kot lelaki. Ha, takut nak bini sore lagi. Ha, siapa habis tenaganya buat weh. Cik gi cik mari tak ada orang lain. Apa? Patah dakak mu diri. Oh. Ngangu kita apa. Lah itu ke? Ha, tu nak ayat kata musuh kamu. Boleh tu Tuhan kata fahzaruhum, maka beringatlah kamu akan mereka. Bukan semua Tuhan kata. Min. Sebab ya ada mah dalam hadis lain pula dia mari. Ad-dunya mata'u. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia mata benda kesukaan sementara. Sebaik-baik mata benda dunia isteri yang salihah. Nabi baik atau sebaik-baik perempuan. Ha, maka ditanya bagaimana ke isteri salihah apabila dilihat ke dia jadi menarik hatinya, seronok dilihat, sejuk mata hati. Apabila disuruh dia perintah selalu dia taat. Ha, seolah-olah sehari-hari dia tu ialah jadi pelayan, mulayanah. Dia jadi layan suami dia. Layan-layan ni mari pada Arab mulayanah. Mulayanah ni lembut. Ha, tak apalah hak tu, we kena hak tu dulu, we kena kacik tah molek dulu, tak apa gi hak yang kedua pun. Ni hak atas dah belok dah ban sah lagi, gak kau berenyok lalu lah. Itu ke? Ha, tak ada kelik lah hak tua-tua tu. Tu dia. Tu hak Tuhan kata. Lepas tu anak, lepas tu juga apa tengok anak kita. Terkadang tak lagu Allah, ni musuh kita. Musuh kita nya kanak bagi kita nya apanya bazi hak kita. Bila dia tak ada kurang dalam medan ilmu, mutu-mutu kita tak tahulah. Nya ambil sepah hak dia, hawa pak dia. Walhamdulillah kita. Selagi kita tak beri ke dia, bukan hak dia. Tu dia hok pok dia nya kata hok dia. Oh, tak itu ke? Miknya pelanggar wahuda kita apa? Eh, budak anda ada arah sungguh anak ah kalau orang lain. Ada terkedil gitu. Kau dah jiko gi jiko nak apa boleh. Tu nampak kata setengah. Tapi kalau anak hok juru, Allah waladin salihin tu ya da'u lahu, ya berdoa ke ibu bapa dia. Juruhnya dia. Ibu bapa juruhnya dia buat baik ke ibu bapa. Kalau kena pasal tadi Allah, orang suruh kau ni tai kau nung. Duk tipu semua ibu bapa, sakit kepalanya. Tak ada. Tu kata setengah-setengah daripada anak kamu tak ada musuh bagi kamu, beringat. Memberingat. Tu dia. Kita lari, dia tak heran, kita royak, dia tak dengar. Kau tak dengar, bot kepik cari kita lah. Mutahlah kitanya. Ni nampak. Lepas tu dia mari lihat belakang. Sungguh pun begitu, dia kata, wa in ta'fu, jika kamu tu maaf. Wa tasfahu, mun tidak ambil salah. Wa taghfiru, mu ampun. Fa inna allaha ghafurur rahim. Maka bahawa Allah Ta'ala sangat mengampun, lagi sangat kasih sayang. Mana isyarat pada kita suruh bersifat dengan maaf. Belalah isteri itu sifat maaf tu lebih baik. Itu dia boleh duduk sebab tu dia akal lah panjang daripada orang jatuh. Kalau sama pandak seperti dia, selerak semua. Orang boleh pahala kita pula. Tilik pada segitu. Lepas kita tengok pula Nabi Nabi Lut. Isteri tu kupur. Netai semua Lut. Duk boleh. Duk boleh. Akhir Tuhan sendiri menceraikan antara Lut dengan isterinya. Sobanya Lut. Dia dah ajak orang malam. Isteri ni mengaruh. Orang muda mari. Dia peringat-peringat malam. Isyarat tak orang mari. Allah, hak bahasa musuh lekas selimut ni habis-habis suk terut akik kepala. Tapi Tuhan Hawi sobat ni dan ayat tak. Nabi orang Tuhan pilih ni macam-macam kesusahan Tuhan Hawi. Supaya nak jadi contoh pada kita umat. Kita berasa berat bertengok ni orang Tuhan Rasul pilih. Allah Ta'ala pilih setara mana kedudukan dia. Oh, panggil tak dengar dengan kita. Sobat boleh lalu. Tak itu kan? Itu dia. Itulah di antara nak tinggal ingat ke anak ada jadi tu. Oh, kalau nak aku homo tak apalah, aku pun boleh cakap tapi nulah anak tu. Tu dia panah-panah-panah orang bakar panah bok we tolak tiga wis mati. Tu dia baru padamu aku tu tak susah tak ada duk tak ada apa bok sejuk dingin cari tu tolak tiga jatuh berapa. Buat dah tak itu ke? Tak ada main tina lagu ni tina belana ayat kecet kau sedap bobuh lepas tak ada apa siap jatuh berapa ayat terjatuh tiga tak puas hati cari orang lain pula. Tak itu ke? Ni lah ambil tu kata maaf agak sidah ke tu tapi dia kena kok mana pula dah tak maaf. Maaf itulah mana Allah Ta'ala ayat kata musuh suruh beringat. Tapi royak di depan ni, siapa apung, siapa ma'ah, Allah Ta'ala apung. Allah Ta'ala sifat mengapung. Jadi nak seolah Tuhan kata, aku dengan hamba aku, ya deraka ke aku, tapi aku ma'ah, aku apung, aku saya, bila dia taubat, aku terima lalu. Seolah-olah kata, taruh aku kuasa lagi aku tak gada, fahamu, hamba sama hamba. Patah lalu kita. Kata, comel dah lah. Orang boleh sifat ma'ah, apa-apa ni comel lah. Itu dia. Itu di antara hubungkan dengan ayat tadi. Lepas tu jemaah harta dia sebut di bawah tu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah. Ya ayat gitu. Tapi bukan semua juga sebab ada di ayat lain pula wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila akhir. Ayat tu pula suruh kita belanjakan rezeki hak aku hak aku bagi kamu mau belanja kat jalan malam. Jadi kalau tak ada harta lupa amalan tu. Ni nak ayat kata harta bukan semuanya. Itulah. Hak tu di atas kita guna. Guna pandai kebajikan. Guna tak pandai habis sajalah. Jadi fitnah sungguhlah. Itu dia.